Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Usul Al-Iman. Kita masuk pada hadis yang ke-9. Masih dalam bab ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, qadima 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bisabyi hawazin, fa idza imra'atun min as-sabyi tas'a إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabyi atau kuddima, begitu mungkin ya bacaannya. Kudima ala Nabi SAW bihabyi bisabyi hawazin, mungkin begitu. Artinya dibawa kepada Nabi SAW tawanan-tawanan perang hawazin, kabilah hawazin. Fa'idha mra'atun minas sabyi, tiba-tiba ada seorang wanita dari tawanan perang itu, tas'a, dia berlari. Idh wajadat sabiyan, di mana kemudian dia mendapatkan seorang anak kecil, bayi, fisabyi, di tengah-tengah tawanan perang itu. fa'akhadathu, maka segera dia mengambil anak kecil itu atau bayi itu. Fa'alzaqathu fi batniha, lalu ia melekatkannya, menempelkannya pada perutnya, artinya menggendongnya, ya. Fa'arza'athu, lalu menyusuinya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar, apakah kalian melihat bahwa wanita ini akan melemparkan anaknya di api? Qulna la wallah, kami mengatakan tidak demi Allah, yakni enggak mungkin. Faqala, maka Nabi mengatakan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha, Allah lebih mengasihi hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, jadi hadis ini menceritakan sebuah kejadian yang cukup menyorot, ya, atau menarik begitu, menarik perhatian kaum muslimin ketika itu, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika datang tawanan-tawanan perang tersebut, ternyata di antara tawanan perang tersebut ada seorang wanita yang nampak panik, ya. Dia mencari-cari sesuatu, ternyata dia kehilangan anaknya, terpisah dari bayinya. Nah, kemudian setelah itu dia mendapatkan bayinya tersebut. Nah, betapa senangnya dia ketika bisa bertemu kembali dan bisa menggendong kembali anaknya itu. Segeralah dia menyusuinya. Nah, dalam kondisi seperti itu, yang menarik perhatian Nabi, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, apakah kalian mengira wanita tersebut akan melemparkan anaknya ke sebuah api? Tentu jawab para sahabat, enggak mungkin. Orang yang seperti itu keadaannya, ya, baru kehilangan saja sudah gelisah yang luar biasa dan panik. Kemudian saat itu dia mendapatkannya, betapa senangnya. Mana mungkin akan kemudian membuang anaknya ke dalam api lagi. Nah, maka Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala lebih berkasih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu tersebut kepada anaknya. Nah, ini penyampaian dari Nabi SAW dengan keadaan tersebut. Dengannya Nabi menggambarkan dengan jelas betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, kalau si ibu tersebut dinilai sangat berkasih sayang kepada bayinya dan luar biasa kasih sayangnya, ternyata Allah Azza wa Jal kepada hambanya lebih daripada wanita itu kepada anaknya. Nah, ini menunjukkan kepada kita dengan singkat bahwa Rabb kita Allah Azza wa Jal memiliki sifat yang luar biasa, sifat, ya, yang ulia, yang maha tinggi, yaitu kasih sayang yang sangat kepada hamba-hambanya. Nah, ini salah satu sifat-sifat Allah Azza wa Jal, Rabb kita semuanya. Dengan ini kita mengetahui betapa besarnya harapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui bahwa Allah Azza wa Jal begitu berkasih sayang kepada hamba-hambanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di sini kita akan membaca keterangan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, "Wa hadzal hadits aidha yadullu ala sa'ati rahmatillah wa ghalabatiha wa taqaddumiha ala rahmati kulli rahim." Hadis ini juga menunjukkan tentang keluasan rahmat Allah. Wa ghalabatiha, dan yakni apa? Ghalabah atau dominannya rahmat Allah Azza wa Jal. Dan seperti dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah telah menyebutkan, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Nah, jadi di sini pun disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, hadis ini juga menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah Azza wa Jal mengalahkan kemurkaannya. Wa taqaddumiha ala rahmati kulli rahim. Dan bahwa rahmat Allah Azza wa Jal mendahului dan unggul atas rahmat setiap yang punya rahmat. Rahim. Allah Azza wa Jal memberikan sifat rahmah kepada hamba-hambanya juga. Ya, ibu tadi punya rahmah, kasih sayang kepada putranya. Begitu juga seperti yang kita ketahui, sesama makhluk saling merahmati. Nah, tapi rahmatullah azza wa jal, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari segala rahmat yang dimiliki makhluk yang punya rahmat. Ya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini seperti yang tadi kita sebutkan, bagi seorang muslim yang mengimaninya menumbuhkan harapan besar. Ya, menumbuhkan harapan besar, harapan untuk memperoleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha luas rahmatnya. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahabba an yafhama al-muslimun anhu shiddata rahmatillah wa ra'fatih. Dan Nabi SAW menyukai agar muslimin memahami betapa kuatnya rahmat Allah dan kasih sayangnya. Nah, makanya Nabi memberikan permisalan di sini dalam arti apa? Bahwa Allah Azza wa Jalla lebih daripada yang terlihat ya oleh manusia di antara manusia. Nabi SAW memanfaatkan pemandangan tersebut, yang itu kasih sayang di antara manusia, untuk memahamkan bahwa Allah Azza wa Jalla lebih daripada itu. Nabi ingin agar muslimin memahami betapa kuatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu mathala bihadhil um al-hanun allati dhahalat nafsaha wa dhahalat ghayraha. Di mana Nabi SAW mempermisalkan dengan seorang ibu yang hanun, yang sangat punya belas kasih ini, allati dhahalat nafsaha, yang dia telah membuat panik dirinya, wa dhahalat ghayraha, dan membuat panik orang lain, inda faqdiha li waladiha, saat kehilangan anaknya. Ya. Thumma lamma wajadathu, kemudian ketika dia mendapatkan anak itu, bayi tersebut, alzaqathu fi batniha wa ardu'athu, dia segera menempelkan anak itu pada perutnya dan menyusuinya. Ya, seperti yang kita dengar pada hadis tadi. Nah, Nabi memberikan pendekatan pemahaman ya, agar muslimin paham Rabb mereka itu Maha Rahman Rahim, ya, sangat berkasih sayang. Fallahu arham bi'ibadihi minal walidah biwaladiha. Allah Azza wa Jal lebih berkasih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya, tentu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas, ya, lebih daripada yang tadi disebutkan, sudah tidak terjangkau oleh pengetahuan manusia karena sifat-sifat Allah yang maha luas. Wa kaifa taqaraba rahmatul wa in balagat fil hanani ma balagat, ya, rahmata arhamir rahimin alladhi rahmatul walidain wa rahmatu ghairihim la tunsabu ila rahmatillah biwajhin minal wujuh. Nah, jadi permisalan tadi tentunya sebatas untuk memberi kemudahan memahami. Tentu tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jal, ya kan? Jadi permisalan pun mimbab al-wasful a'la walillahi al-mathalul a'la. Milik Allah lah al-mathalul a'la, permisalan tertinggi, al-wasful a'la. Jadi di sini permisalan tersebut, ya, untuk menerangkan bahwa Allah Azza wa Jal lebih daripada itu semuanya. Karenanya di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan bagaimana taqaraba akan berdekatan, ya, antara rahmatnya seorang ibu, kasih sayangnya, wa in balagat fil hanani ma balagat, walaupun seberapapun dalam kasih sayang dia mencapai tingkatannya, mau sesayang apa kepada anaknya, enggak mungkin akan berdekatan dengan rahmat arhamur rahimin, yaitu Allah Azza wa Jalla, zat yang paling rahmat, ya. Jadi jelas ini bukan untuk menyamakan, untuk membandingkan, bukan dari bab itu, ya, karena enggak mungkin, jelas itu suatu hal yang diyakini oleh Ahlus Sunnah, ya, laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun. Sehingga penyebutan permisalan tersebut seperti yang tadi disebutkan mimbab at-tamtsil al-aulawi, ya, dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih-lebih daripada itu semuanya. Walillahil matsalul a'la. Maka disebutkan di sini, ya, seberapapun kasih sayangnya seorang ibu kepada anak, bahkan kasih sayang al-walidain, kedua orang tua, warahmah ghairihim, kasih sayang yang lainnya juga, la tunsab ila rahmatillah, enggak bisa dinisbatkan, dibandingkan dengan kasih sayang Allah Azza wa Jal, biwajihin minal wujuh, dari satu sisi pun, dari berbagai sisinya. Ya, jadi ya enggak ada bandingannya sama sekali tentunya, ya. Tidak ada bandingannya. Cuma tadi seperti yang diulang-ulang, ini untuk pendekatan pemahaman. Ya. Kalau di antara manusia ada orang yang sangat berkasih sayang kepada yang lain, yang dalam pikiran manusia juga seorang ibu yang seperti itu enggak mungkin akan mencelakakan anaknya. Gak akan tega. Nah, itu dalam pemahaman manusia dan diantara sesama mereka. Mereka akan mengatakan tidak mungkin. Ya. Nah, sekarang kasih sayang Allah Azza wa Jal kepada hambanya jauh-jauh lebih daripada itu. Gak terhingga. Nah, dan memang, ya, bila diperhatikan kasih sayang Allah kepada hambanya akan kita dapati, ya, begitu besar, Dan kita baru tahu sebagiannya tentunya. Ya. Demi keselamatan manusia, Allah Azza wa Jal memberikan berbagai macam fasilitas, baik duniawi maupun dini, terkait dengan agama maupun dunia. Ya. Kalau kita hitung, kita gak akan bisa menghitung nikmat duniawi. Kalau kita hitung, gak akan bisa. Itu kan bagian buah daripada kasih sayang Allah Azza wa Jal, ya kan? Samarah min samarati rahmatillah. Allah memberi rezeki kita, berbagai macam rezeki itu adalah sebagian daripada buah kasih sayang Allah kepada kita. Itu saja enggak bisa kita hitung, ya kan? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung, enggak akan bisa menghitungnya. Ini baru kenikmatan duniawi. Kenikmatan agama lebih daripada itu. Agama Islam yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat ini lebih daripada kenikmatan duniawi tadi. Lalu mungkinkah seseorang bisa mengetahui betapa berapa besarnya kasih sayang Allah kepada dirinya? Ya, jawabnya enggak mungkin. Terlalu banyak ya nikmat yang Allah berikan, yang itu buah daripada kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, jadi kembali kepada apa yang tadi disebutkan, ya, bahwa Allah Azza wa Jal maha luas rahmatnya, dan menjadi harapan bagi kita semuanya untuk mendapatkannya. Fallahu ta'ala huwalladhi birahmatihi awjadahum. Nah, ini sedikit diperinci oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah agar kita semakin melihat lebih nyata, ya, supaya kita semakin sadar. Kadang seseorang perlu diterangkan lebih jelas biar lebih memahami. Maka di sini dikatakan oleh beliau rahimahullah, Wallahu ta'ala huwalladhi warahmati awjadahum. Allah Azza wa Jal dialah yang dengan rahmatnya awjadahum, menciptakan mereka. Ya, jadi adanya kita ini juga rahmat Allah Azza wa Jal, buah daripada kasih sayangnya. Wa birahmatihi ahsana khalqahum wa qawwa asrahum. Ya. Dengan rahmat Allah juga, Allah Azza wa Jal ahsana khalqahum, memperbagus penciptaan mereka. Yani secara penciptaan, ya, postur kita, organ tubuh kita, ya, bentuk kita, semuanya ini Allah Azza wa Jal jadikan kita sebagai manusia sebaik-baik ciptaan. Ya. Wa qawwa asrahum, dan menguatkan, yakni asrahum yakni kurang lebih posturnya begitu. Ya. Bukan hanya bagus tapi juga kuat, kokoh, ya kan? Wa bi rahmatihi ja'ala lahumul quwwa adh-dhahirah wal batinah. Dengan rahmat Allah pula Allah jadikan makhluk memiliki kekuatan yang lahir maupun yang batin. Wa bi rahmatihi sabbaba lahum asbabal ma'aish wal arzaq al mutanawwi'ah. Dengan rahmatnya juga sabbaba, Allah Azza wa Jal menjadikan sebab-sebab bagi mereka, mewujudkan sebab-sebab bagi mereka, yang itu asbabal ma'aish, sebab-sebab ma'isyah mereka. Ya. Perdagangan, pertanian, peternakan, ya. Dan lain-lain. Asbabal ma'isyi wal arzaqi, dan sebab-sebab rizki mereka dapat rizki, al-mutanawwi'ati, yang bermacam-macam. Wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah juga, asbagha 'alaihimun ni'ama adh-dhahirata wal batinah. Allah yakni menyempurnakan kepada mereka nikmat lahir dan batin. Fama bil ibadi min ni'matin faminallah. Maka apapun nikmat kepada hamba faminallah, maka itu dari Allah asalnya. Ya. Wa bi rahmati arsala ilaihim rusul. Nah, ini terkait dengan nikmat-nikmat ukhrawi sekarang. Dini, kaitannya dengan agama. Dengan rahmat Allah juga arsala ilaihimur rusul. Allah utus kepada mereka para rasul. Wa anzala alaihimul kutub. Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab. Wa bayyana lahum tariqa an-najdain, tariq asy-syarr wa al-khair wasy-syarr. Kemudian yakni Allah turunkan juga kitab, terangkan kepada mereka dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ya, mana yang baik, mana yang buruk diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ikut jalan yang baik dan menghindar dari jalan yang buruk. Wa bi rahmatihi habbaba ilaihimul iman. Dengan rahmat Allah juga habbaba ilaihimul iman. Allah jadikan mereka cinta kepada iman. Wa zayyanahu, dan Allah hiaskan iman itu fi qulubihim, pada kalbu mereka. Wa karraha ilaihimul kufra wal fusuq wal isyan, dan Allah jadikan mereka enggak suka kepada kekafiran, kefasikan dan maksiat. Wa ja'alahum minar rasyidin, dan Allah menjadikan mereka tergolong dari orang-orang yang mendapat bimbingan, terbimbing. Fadlan minhu wa ni'mah, dan ini karunia dari Allah dan nikmat darinya. Nah, sampai di sini saja. Ya, kalau kita renungi, kemudian kita perhatikan juga perincian apa yang disebutkan tadi, sudah enggak terhingga ya kan nikmat Allah itu. Ya. Kalau tadi nikmat-nikmat duniawi, apapun nikmat yang ada pada kita, fa minallah, itu dari Allah Azza wa Jalla. Lalu lebih daripada itu nikmat dini, nikmat agama, Allah utus para nabi, Allah turunkan kitab-kitab, Allah terangkan kepada kita jalan yang baik, jalan yang buruk. Itu nikmat besar. Kalau tidak diterangkan begitu gimana? Apa mungkin kita akan dapat hidayah? Dari mana dapat hidayah sementara tidak terpilahkan antara hidayah dan dolalah, kesesatan? Nah, bukan hanya diterangkan, bahkan Allah menjadikan kita ini cinta kepada iman. Ya, senang kepada iman. Terhiasi di hadapan kita amalan-amalan iman. Ini karunia Allah. Coba kalau kita dibuat benci, na'udzubillah, sebagaimana orang-orang kafir lihat orang sholat, wah bencinya luar biasa misalnya. Ya kan? Lihat orang berpakaian muslim muslimah, rasanya geram. Kita melihat seorang muslim berpakaian Islam, muslimah berpakaian Islam, senang. Dari mana rasa senang itu? Kita yang mengupayakan? Tidak, itu Allah Azza wa Jal habbaba ilaihimul iman, yang membuat kalian cinta kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan dibuat indah iman itu di dalam kalbu kalian. Ya. Nikmat besar ini. Kalau sampai berbalik kalbu manusia, ya seperti yang tadi disebutkan, serba benci kepada amalan-amalan Islam. Mau apa kalau seperti itu? Kira-kira apa? Ya. Akibatnya di kemudian hari, dunia maupun akhirat. Nah, jadi ini perlu kita sadari semuanya ini. Pahami, sadari, dan syukuri. Ini rahmat Allah Azza wa Jalla yang besar. Begitu pula, karraha ilaihimul kufra. Allah jadikan kita ini benci kepada kekafiran, kefasikan, ya, kemaksiatan. Ya. Ada kesyirikan, kita benci, dan rasa marah ada di dalam diri kita. Perjudian, perzinaan, khamr, minuman keras, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Rasanya benci. Dari mana kebencian itu? Kita berlatih selama ini. Gak pernah. Latihan benci begitu gak pernah kan? Tapi tiba-tiba ada. Dari mana? Itu karunia Allah kepada kita. Bisa saja tiba-tiba terbalik. Nyatanya banyak yang begitu. Ya, nyatanya banyak yang begitu. Tadinya benci kepada maksiat, akhirnya menjadi senang dengan maksiat. Na'udzubillah kalau sudah terbalik begitu. Nah, kembali kepada tadi, ini dari mana rasa benci ini? Dari Allah Azza wa Jalla itu karunia besar. Karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kalau dihitung berapa itu? Banyak sekali. Enggak terhitung oleh kita. Ya. Nah, itu karunia-karunia Allah Azza wa Jalla yang tak terhingga. Semuanya itu adalah buah daripada rahmat Allah kepada kita. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat tersebut. Wa bi fadlihi wa rahmatihi alqa fi qulubihim at-taubah fatabu. Tsumma qabilaha minhum. Kemudian dengan karunia Allah bi fadlihi, anugerahnya, wa rahmati, juga dengan rahmatnya juga, Allah melontarkan dalam kalbu kita keinginan taubat. Ketika kita salah, ya, menyesal, taubat. Lalu setelah taubat, Allah terima taubatnya. Ini murni karunia Allah Azza wa Jal. Apa daya upaya kita? Munculnya keinginan taubat dari Allah. Yang menyuruh taubat, Allah. Yang menerima taubat, Allah. Yang mengganjar orang taubat, Allah Azza wa Jal. Terus apa peran kita? Artinya, kita ini kalau bukan karena pertolongan Allah, gak akan bisa begitu. Ya. Gak akan bisa begitu kalau bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jal. Laulallah mahtadaina, wala sallaina, wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita gak dapat hidayah, kita gak akan sholat, kita gak akan sedekah. Kalau bukan karena Allah Azza wa Jal. Bab taubat ini, ya kan, orang jatuh dalam maksiat. Mengikuti hawa nafsunya. Kalau tanpa dibantu oleh Allah, mungkin dia akan tambah lagi maksiatnya, menjadi senang dengan maksiat, menjadi malas untuk taat, ya terus begitu bisa. Falam mazagu azagallahu qulubahum. Na'udzubillah. Ketika mereka melenceng semakin jauh. Tapi ternyata Allah karuniakan kepada kita keinginan taubat. Ketika jatuh salah nyesel. Dari mana penyesalan itu? Kita yang bikin. Tidak. Allah lontarkan dalam diri kita. Ya. Penyesalan tersebut sehingga kita menyesal. Sehingga kita ingin kembali kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga kita mohon ampunannya. Ya. Setelah kita taubat, Allah pula yang menerima taubat. Luar biasa itu semuanya nikmat Allah Azza wa Jal. Allah yang membuat kita taubat, Allah pun yang menerimanya. Lalu Allah memberikan ganjaran atas taubat kita. Nikmat dari Allah Azza wa Jal yang gak terhingga. وَهُوَ الَّذِي بِرَحْمَتِهِ أَتَاهُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلُوهُ بِلِسَانِ الْمَقَالِ وَبِلِسَانِ الْحَالِ. Dia pula Allah Azza wa Jal yang dengan rahmatnya أَتَاهُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلُوهُ. Allah beri segala yang mereka minta. Ya. Bilisanil maqal, yang mereka minta dengan lisanul maqal, dengan ucapan dalam doa, ya Allah, Allah merzukna, berikan kepada kami rizki. Rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Rizki yang halal, tayyib, mubarak, berkah. Minta kepada Allah, Allahumma allimna ilman nafi'an, ajarkan kepada kami ilmu yang manfaat. Lisanul maqal, ucapan. Kita minta dengan ucapan. Au bilisanil hal, atau yang kita minta dengan lisanul hal, atau kalau bahasa kita kurang lebih ya bahasa tubuh, ya kata orang begitu. Itu mirip dengan ungkapan dalam bahasa Arab lisanul hal. Lisannya enggak ngomong tapi perbuatannya meminta. Nah, ini yang disebut oleh ulama, yang dimaksud oleh mereka dengan du'a'u ibadah. Ya, doa ibadah. Ada doa masalah, doa dalam bentuk permintaan, permohonan, permohonan. Ada doa ibadah, doa dalam bentuk ibadah. Puasa misalnya. Seorang yang melakukannya diam saja. Tapi kalau kita tanya, kamu puasa tujuannya apa? Ya, tujuannya ingin masuk surga. Nah, jadi dia dengan puasa meminta, ya kan? Mengharap masuk surga. Tujuannya apa lagi kamu puasa? Ya, biar terhindar dari neraka. Saat puasa ngucap enggak? Mungkin enggak ngucap sama sekali. Nah, ini lisanul hal. Ya, doa wa ibadah. Suatu ibadah yang dilakukan, dan ibadah itu mengandung apa? Permohonan. Sekalipun dia tidak mengucapkan. Nah, semua yang diminta oleh hamba, baik dengan bahasa lisannya atau bahasa tubuhnya, dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, Allah beri. Ya, Allah beri. Ini juga bagian daripada rahmat Allah Azza wa Jal. Coba sekali-kali menghitung doa antum yang terkabul. Anda yakin gak akan bisa, saking banyaknya doa kita yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, kecil maupun besar. Ya, anda yakin begitu. Cuma kita gak pernah tadabbur, ta'ammul, ya, tafakur dalam hal ini. Ingatnya ketika mau minta, setelah minta lupa. Ya, minta lagi dikasih, lupa lagi gak terhitung sampai gak pernah terpikir. Padahal kalau kita ingat-ingat, banyak sekali doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Gak terhitung. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, ini semuanya adalah ya sebagian daripada buah kasih sayang Allah Azza wa Jal kepada kita sebagai hamba-hambanya. Dan itu sudah sekali lagi gak terhitung. Wa bi rahmatihi a'adda lit-ta'i'in alladzina ta'atuhum min rahmatihi a'adda lahum ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dengan rahmatnya juga Allah menyiapkan bagi orang-orang yang taat, taat kepada Allah, alladzina ta'atuhum min rahmatihi, yang taatnya mereka itu juga rahmat dari Allah. Lalu a'adda lahum, Allah menyiapkan untuk mereka, ma la 'aynun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, tidak pernah terbesit di dalam kalbu manusia. Yani surga Allah Azza wa Jal. Ya. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti dalam hadis, a'adattu li'ibadi ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Nah, diingatkan oleh Syekh di sini, orang yang taat Allah sediakan baginya surga yang seperti itu sifatnya. Ya, seandainya dibandingkan antara amalnya dengan balasan surga, amalnya itu nggak ada apa-apanya. Coba kita hitung, ya, anggap umur kita, ya, ambil yang panjang saja ya, 100 tahun, ya, 100 tahun, coba berapa amalnya? 100 tahun itu ya seberapa amal kita? Apakah semua dalam 100 tahun itu untuk ibadah? Kan tidak juga. Mungkin yang untuk ibadah, kalau di betul-betul diteliti, barangkali setengah umur atau mungkin kurang daripada itu. Nah, ibadah yang seperti itu singkatnya, lalu diberi oleh Allah Azza wa Jal surga yang seperti itu indahnya. Sebanding atau enggak sebanding? Jelas enggak sebanding. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yadkhulul jannah ahadun bi amalihi. Enggak ada seseorang yang masuk surga dengan sebab amalnya. Amalnya itu seberapa? Mau dapat sebesar itu. Enggak ada apa-apanya. Enggak ada. La yadkhulu ahadun al-janna bi'amalihi. Tidak ada seorang pun masuk surga dengan sebab amalnya. Lalu bagaimana dia masuk surga? Dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW kemudian ditanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga seperti itu ya Rasulullah, wala ana, saya juga, padahal ibadahnya Nabi seperti apa, kamman wa kaifan, kualitasnya dan kuantitasnya ibadah Nabi ya. Itu pun kata beliau, saya juga tidak, bukan karena amal, illa an yataghammadani Allah birahmatih, hanya saja Allah meliputi aku dengan rahmatnya, rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah sekarang ya, tadi kita sebutkan orang masuk surga ya, surganya seperti itu, amalnya seberapa, sudah gak sebanding. Amalnya gak seberapa itu juga, itu juga taufik dari Allah. Kalau Allah gak beri taufik, gak akan beramal dia. Nah terus ya, kalau begitu semuanya ini rahmat Allah. Ya memang betul, karunia Allah kepada hamba-hambanya. Jadi manusia hendaknya tahu, memahami, menyadari, ya, jangan sombong, ya, jangan sok sudah beramal, jangan sok apa merasa telah berbuat ini dan itu, sok muncul dalam diri seorang, saya ini sudah baik kok celaka juga loh, ya, sudah mau taubat kok ya ada ujian begini dan begitu loh, kamu itu amalnya seberapa dibanding orang-orang salihin yang dulu, dibanding para nabi. Ya, kita ini enggak ada apa-apanya. Yang kita beramal itu saja taufik dari Allah. Jangan kita sudah merasa ya banyak berbuat. Yang kenyataannya perbuatan baik kita pun itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah itu semuanya Allah pun memberi dengan pemberian yang lebih-lebih jauh daripada amalnya. Jadi itulah ya hakikat luasnya rahmat Allah kepada kita kalau kita mau menyadari. Ila ghairi dzalika min ajnasi rahmatihi wa anwa'iha fadlan an afradiha. Dan ila ghairi dzalik, kemudian selain itu, ini kan baru sebagian yang disebutkan ya kan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah menerangkan upaya memperjelas seperti apa sih luasnya rahmat Allah itu. Dan yang beliau jelaskan ini baru sedikit, kata beliau, dan selain itu dari jenis-jenis rahmat Allah. Ini kan baru garis-garis besar ya kan disebutkan. Ini baru garis-garis besarnya. Ya, fadlan an afradiha. Bagaimana kalau perinciannya? Ya, yang enggak terhitung. Tadi disebutkan misalnya ketaatan itu bagian daripada buah rahmat Allah kepada kita. Ini satu jenis ketaatan. Coba hitung ketaatan kita kepada Allah. Bisa enggak? Enggak bisa ngitung kita. Ya. Kemudian tadi disebutkan juga di antara rahmat Allah Azza wa Jal atau buah daripada rahmatnya dalam urusan-urusan duniawi, ya. Al-arzak, al-ma'aish, ya, rezeki-rezeki dan lain-lain. Ini jenisnya. Coba hitung, ya, perinciannya. Enggak bisa juga. Terlalu banyak. Nah, jadi kata beliau, dari jenis-jenis rahmat Allah saja masih banyak yang belum disebutkan. Bagaimana dari tiap jenisnya nanti kalau dirinci, ya. Famin hadhihi rahmatuhu. Faman hadhihi rahmatuhu wa hadha sya'nuhu yastahilu an takuna rahmatu ahadin tuqaribu aw tunsabu ila rahmati arhamir rahimin. Maka siapa yang rahmatnya seperti ini, urusannya seperti ini, yakni Allah Azza wa Jalla rahmatnya ya seperti itu, ya nggak terhitung, nggak terhingga, maka yastahil, mustahil rahmat seseorang akan mendekatinya, nggak mungkin ya kan. Makanya tadi permisalan tadi yang disebutkan dalam hadis bukan untuk menyatakan dekatnya rahmat seorang ibu dengan rahmat Allah kepada hambanya, sama sekali gak ada bandingannya. Itu cuma untuk apa? Mendekatkan pemahaman kita. Ya, tamthil, aulawi. Yastahil, gak mungkin dan mustahil rahmat seseorang akan mendekati rahmat Allah, atau tunsab ila rahmati, atau dibandingkan dengan rahmat Allah Azza wa Jal arhamur rahimin. Ya, tidak bisa dibandingkan. Nah, kaitannya hadis ini dengan bab kita, ya seperti yang tadi disebutkan, ini menggambarkan kepada kita salah satu apa, sifat Allah. Kita dalam bab apa? Mengenal Allah. Kenalilah bahwa itulah sifat Allah, seperti itu. Wa fi hadzal hadits al-hathu 'ala as-sa'yi fi talabi rahmatihi. Dalam hadis ini ada anjuran untuk berusaha fi talabi rahmatihi, berusaha untuk mencari rahmat Allah Azza wa Jal, berusaha mendapatkannya. Bisuluki kulli sababin yusilu ila rahmah, dengan melakukan tiap sebab yang akan menyampaikan kepada rahmat Allah Azza wa Jal. Ya, jadi ini buah daripada iman kepada al-asma wa sifat, seperti diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dan para ulama, bahwa iman kita terhadap al-asma al-husna, nama-nama Allah yang paling bagus, ya, pada puncak kebagusan, dan juga iman kita kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jal, as-sifat al-ulia, sifat-sifat yang maha tinggi, ini mesti akan membuahkan apa? Al-ubudiyah, al-khassah, ya, pada tiap-tiap sifat itu. Kita mengimani Allah maha kasih sayang, iman, percaya, yakin. Baik, apa buah daripada iman itu? Ya, ini diantara konsekuensinya, buahnya, ya kamu berusahalah untuk memperoleh rahmat Allah itu. Jangan hanya beriman kemudian kamu diam saja, enggak mau usaha untuk mendapatkannya. Nah, maka Syekh mengatakan di sini, kalau begitu hadis ini terkandung padanya anjuran agar kita nas'a, berusaha melakukan berbagai sebab yang akan menyampaikan kita kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan kita sampai terharamkan dan terhalangi daripada rahmat Allah. Sungguh sangat merugi. Kalau Allah yang seperti itu kasih sayangnya, kemudian seorang itu tidak dapat kasih sayang Allah, betul-betul dia orang yang celaka, ya kan? Jadi kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti itu, dan dikatakan tadi bahwa itu mengalahkan kemurkaannya, kok ternyata ada orang yang dimurkai Allah, tidak disayangi, berarti ini orang sudah, bahasa kita, sudah kebangetan, ya. Rahmat Allah yang seluas itu dia enggak dapat. Rahmat Allah yang dikatakan mengalahkan kemurkaannya, dia juga enggak dapat rahmat Allah itu. Kalau begitu memang orang ini sangat celaka, ya. Orang ini orang yang sangat merugi. Orang ini saking kebangetannya enggak berbuat sesuatu yang membuat ia dengan izin Allah memperoleh rahmat Allah yang maha luas itu. Na'udzubillah min dzalik, kita jangan sampai menjadi golongan orang-orang tersebut. Maka berusahalah memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan al-asbab, sebab-sebab tersebut, madzkuratun fil kitab wa sunnah, telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sebab yang bisa kita lakukan, intinya adalah at-ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fihi itsbatu rahmatillah wa annaha min jumlati awsafihi al-qa'imah bihi allati la tazalu atharuha fi kulli al-lahadhati tatra 'ala al-ibad. Dan dalam hadis itu terkandung itsbat, penetapan sifat rahmat bagi Allah Azza wa Jalla. Allah memiliki sifat rahmah. Ya, dan terkait dengan sifat ini banyak sekali disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan di dalam surat Al-Fatihah pun ya disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa annaha min jumlati awsafihi, dan bahwa rahmat termasuk dari sejumlah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dari sekian banyak sifat-sifat Allah, di antaranya adalah rahmah, Allah Maha kasih sayang. Awsafihil qa'imah bihi, sifat-sifat yang ada pada Allah, allati la tazalu atharuha, yang terus buah-buahnya, atar ini kita artikan buah-buah dari rahmat Allah Azza wa Jal, fi kulli lahadhat, di tiap-tiap kesempatan, tiap-tiap saat, tatra, terus-menerus datang alal ibad kepada hamba-hamba Allah. Ya terus, tiap saat ya rahmat Allah Azza wa Jal datang kepada hamba-hambanya. Ya, buah-buahnya ya datang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di tiap saat. Fangdur ila athari rahmatillah. Nah, ayat Al-Qur'an menyebutkan dan mengingatkan kita. Fangdur, coba lihat, perhatikan. Ya, jangan terlewat-terlewat terus, enggak pernah perhatian. Perhatiannya kepada sesuatu yang lain, urusan kita pribadi, enggak ada kaitannya dengan iman, jangan. Ungdur, perhatikan. Rahmat Allah Azza wa Jalla agar menambah iman kita, menyadarkan siapa kita, bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang miskin, hamba yang kalau bukan karena Allah, ya, enggak bisa berbuat apa-apa, enggak mendapat apa-apa. Fangdur, maka perhatikanlah, ila asari rahmatillah, kepada ya atar buah-buah rahmat Allah Azza wa Jal. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana Allah Azza wa Jal menghidupkan bumi setelah kematiannya. Ya, dan banyak sekali rahmat-rahmat atau buah daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ahibbati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Pertanyaan, apa hukum merusak uang dengan alasan ada gambar makhluk bernyawanya ya, atau dengan alasan-alasan yang lain? Ya, ya memang di satu sisi ini yakni ujian ya, ujian bagi kita. Kalau kita yang buat uang nggak akan ada yang seperti itu, ya insya Allah. Ya, tapi ini sesuatu yang seperti kata ulama, ma ta'ummu bihil balwa, ya ma ta'ummu bihil balwa. Ya, ini sudah menyeluruh, ya, suatu hal yang secara syar'i tidak sesuai, tapi sudah sifatnya ta'um, menyeluruh. Ya. Dan yang membuat kan bukan kita, ya kan, kita menggunakan. Dan itu kan sebetulnya bukan punya kita. Ya. Kita memiliki nilainya sebetulnya. Tapi ya mungkin negara akan mengatakan itu kan dokumen atau itu milik ya negara sesungguhnya. Sehingga ketika kita merusaknya, kita bisa berurusan dengan hukum-hukum negara yang akan mencelakakan kita, bisa jadi, atau bermadarat kepada kita begitu ya. Nah, jadi jangan melakukan perbuatan tersebut ya, dan ini juga akan bermadarat kepada dia secara pribadi sebelum berurusan dengan hukum-hukum negara, karena seperti yang kita tahu bahwa hampir-hampir tiap uang tersebut ada gambar-gambar yang seperti itu. Lalu bagaimana dia akan mendapatkan berbagai maslahat kebutuhannya kalau dia merusak uang-uang tersebut? Ya, jadi itu adalah cara yang tidak dibenarkan. bila saya melewati seorang pembuat patung, apakah berlaku salam baginya? Ya, pada dasarnya salam berlaku pada tiap muslim ya. Pada dasarnya hukum asalnya begitu. Muslim yang taat atau maksiat semuanya muslim pada dasarnya ya. Salam boleh kepada mereka. Namun terkadang bisa dalam kondisi tertentu tidak dilakukan. Kalau itu misalnya dalam rangka untuk ya semacam hajar begitu ya. Hajar itu ya sebagai sebuah hukuman kepada dia, mungkin saja tidak dilakukan. Namun ya itu tentu dengan niat ya, dengan niat untuk melakukan hajar kepada orang yang berbuat maksiat ya. Walaupun yang namanya hajar banyak pertimbangannya ya, karena itu diterangkan oleh para ulama, diharapkan dengan hajar ada suatu maslahat ya, ada suatu maslahat. Nah, dan tentu untuk bab hajar, maslahat-maslahat yang diharapkan untuk didapatkan ya, terkadang maslahat untuk pribadi kita, terkadang maslahat untuk orang yang dihajar, ada beberapa perincian para ulama. Intinya di sini hukumnya tadi seperti yang saya sebutkan, pada hukum asalnya itu berlaku untuk tiap muslim, tapi mungkin kondisi tertentu dia memberi salam, mungkin juga tidak. Ya, dilihat mana yang lebih bagus, mana yang lebih maslahat. Apakah berdosa seseorang yang menjual terjemahan Al-Quran di mana banyak di dalam penyelewengan atau kesalahan dalam mengartikan? Ya, kesalahan tersebut pertama harus diperjelas ya. Artinya betul-betul ada kesalahan-kesalahan tersebut. Yang kedua, ya, hukum seperti yang ditanyakan itu ya mirip dengan penjualan buku-buku dan kitab-kitab tafsir ya kan. Sesungguhnya terjemahan Al-Quran itu kan itu semacam tafsir ya kan, karena seperti diterangkan ulama, kita enggak mungkin menerjemahkan Al-Quran kata per katanya. Jadi itu terjemah makna, terjamatu ma'ani Al-Quran. Jadi itu sama dengan tafsir sebetulnya, walaupun sangat ringkas. Ya. Nah sekarang kita dapati kitab-kitab tafsir banyak yang ada padanya apa? Kesalahan-kesalahan tafsir banyak. Banyak sekali. Hadis, kitab-kitab juga, kitab hadis, syarah-syarah hadis juga ada. Ya, namun kita lihat dari penjelasan atau praktik para ulama, ya mereka masih membolehkan jual belinya, ya kan? Ketika memang kesalahan-kesalahan itu ternyata, ya tentunya bukan hal yang dominan, ya buku-buku sesat bukan begitu. Tapi secara umum benar ada beberapa ketergelinciran. Ya, beda dengan menjual buku-buku sesat. Ya, beda. Wallahu a'lam. Apakah boleh menahan buang angin ketika sholat? Ya. Kalau sudah berat ya, dorongannya itu berat ya, jangan ditahan. Dalam arti itu akan menghilangkan kehusyuan kita di dalam salat, dan Nabi sudah mengatakan dalam hadis, la salata bi hadrati at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Nah, jadi Nabi melarang ya kalau kondisi seperti itu. Namun kalau kondisi tidak seperti itu, dalam arti dia tetap pada kehusuannya ya, hanya ada tekanan-tekanan sedikit ingin buang angin, ya sebagian ulama membolehkan untuk menahannya, atau dalam arti makruh di sini ya. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.